Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan taufik kepada kita untuk mendengarkan ilmu, membaca dan mencatat ilmu, dan kita berharap semuanya, telinga kita, mata kita yang kita gunakan untuk membaca, kemudian jari jemari kita yang kita gunakan untuk mencatat ilmu, kita sangat berharap untuk menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Naam, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang telah lewat kita sudah mempelajari bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk kita menalkin orang yang akan meninggal dunia dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Nah, maka ketika saudara kita telah meninggal dunia, perlu untuk kita semua mengetahuinya bahwasanya keumuman orang yang meninggal itu dalam keadaan atau dalam kondisi membelalakkan kedua matanya, yakni matanya terbuka lebar. Keumumannya seperti itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala, fa innal mayyita fil ghalib yaskhasu basarahu. Sesungguhnya mayit itu keumumannya ia akan membelalakkan kedua matanya. Yanfatihu bittisa'in, yanfatihu bittisa'in yushahidur ruha idha kharajat minal badan. Akan terbuka lebar kedua matanya karena ia menyaksikan ruh apabila ruh tersebut keluar dari tubuhnya. Nah, li'anna ruh, kata beliau, idha kharajat minal badan laha jism. Karena ruh apabila keluar dari badan, dari tubuh seorang yang meninggal, itu memiliki jism. Jism ini jasad. Lakinnahu jismun la yarahun nas. Akan tetapi jasad ruh tersebut adalah sebuah jasad yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Jadi manusia yang ada di sekelilingnya tidak bisa melihatnya. Yarahul mayyit faqat. Yang melihatnya adalah mayit itu sendiri saja. Nah, sehingga ketika ruhnya keluar diikuti oleh pandangan matanya, maka matanya akan terbelalak ketika mayit tersebut atau orang tersebut meninggal. Wal malaikatu kadzalika tarahu wa ta'khudhuha. Demikian pula malaikat. Na'am, malakul maut. Ya, malaikat yang bersama dengan malakul maut demikian pula melihat ruh tersebut, kemudian mereka mengambilnya dan memasukkan ke dalam kain kafan yang mereka bawa dari dalam jannah ketika yang meninggal adalah seorang mukmin, atau kain kafan dari neraka yang ketika yang meninggal adalah seorang yang kafir. Demikian. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masuk ke tempat Abu Salamah radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat yang mulia, yang ketika itu Abu Salamah sedang sakit yang akhirnya mengantarkan kepada wafatnya beliau. Nabi SAW sebagaimana kebiasaan beliau, beliau menjenguk para sahabat yang sakit. Maka ketika Nabi SAW masuk ke tempat Abu Salamah, beliau mendapatkan Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu dalam keadaan sudah terbelalak kedua mata beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Naam, terbuka lebar. Maka ketika itu Nabi SAW mengetahui bahwasanya Abu Salamah telah wafat, telah meninggal. Maka Nabi SAW ketika itu juga beliau mengatakan, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh apabila dicabut akan diikuti oleh pandangan kedua mata. Yani pandangan kedua mata ruh tersebut. Nah, maka tatkala Nabi SAW mengucapkan hal ini, keluarga Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu mendengarkan hal ini, sabda Nabi SAW ini, maka mereka mengetahui bahwasanya Abu Salamah telah meninggal, telah wafat, mereka pun akhirnya ribut. Naam. Gaduh. Ya. Mereka serentak menangis karena ditinggal oleh Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka di saat itu Nabi SAW segera mengingatkan mereka, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah kalian mendoakan untuk diri kalian kecuali dengan doa yang baik. Ya, karena ma'ruf dahulu di zaman jahiliyah, ketika mereka tertimpa musibah, mereka akan mendoakan untuk diri mereka dengan doa-doa yang jelek. Duhai celakanya diriku, duhai ini itu. Naam. Dengan doa-doa yang jelek. Binasalah aku dan sebagainya. Doa-doa seperti itu. Ketika mereka tertimpa musibah, maka Nabi SAW segera mengingatkan mereka, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah kalian mendoakan untuk diri-diri kalian kecuali doa-doa yang baik. Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun. Karena sesungguhnya malaikat mereka akan mengaminkan. Ya, akan mengaminkan atas apa yang kalian ucapkan dalam kondisi yang seperti ini. Maka pada kondisi yang seperti ini, kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, yambaghi lil insan ay yad'a li nafsihi bil khair. Seyogianya, sepantasnya bagi seseorang untuk mendoakan untuk dirinya dengan doa-doa yang baik. Karena para malaikat akan mengaminkannya. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, yakni membaca, Allahumma ajurni fi musibati wakhlufni khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala pada musibah yang telah menimpaku dan gantilah untukku yang lebih baik darinya. Nah, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum Abu Salamah meninggal dunia, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin tusibuhu musibatun," tidak ada seorang pun dari seorang hamba yang ditimpa oleh satu musibah. Fayaqulu, kemudian ia mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kita itu milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Kemudian dia berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala pada musibah yang menimpaku, dan berilah aku ganti yang lebih baik darinya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, illa ajarahu Allahu khairan minhu. Naam. Atau illa ajarahu Allahu ta'ala fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Ketika seseorang berdoa dengan doa tadi, setelah ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ketika ia ditimpa musibah, kemudian membaca doa tadi, Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya pahala dan akan menggantikan untuknya yang lebih baik daripadanya. Nah, maka alhasil kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut mengajarkan kepada kita untuk menutup kedua mata seseorang yang meninggal dunia sebagaimana beliau lakukan terhadap Abu Salamah. Oleh karena itu Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab ini Riyadhus Shalihin beliau mengatakan, ma yaquluhu ba'da taghmidil mayyit, apa yang diucapkan oleh seseorang setelah ia menutup kedua mata mayit. Naam. Yakni kelanjutan dari hadis tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah ampunilah Abu Salamah. Doa beliau setelah menutup kedua mata Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin, dan angkatlah derajat, yakni derajat Abu Salamah fil mahdiyyin, bersama orang-orang yang diberi petunjuk, yakni di dalam jannah. Wa khlufhu fi aqibihi fil ghabirin, dan gantilah untuknya, yakni gantilah untuk keluarganya dan anak keturunannya. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, dan ampunilah kami dan dia wahai rabbul alamin. Wafsih atau wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi, luaskanlah kuburnya dan berilah cahaya pada kuburnya. Naam. Ini hadis yang kita baca pada kesempatan ini. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala memberikan beberapa faedah kepada kita terkait dengan hadis ini, bahwasanya sepantasnya bagi seseorang apabila tertimpa dengan suatu musibah untuk dia tidak berdoa untuk dirinya kecuali dengan doa yang baik. Nah, seperti doa tadi yang beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan. Kemudian faedah yang kedua, sepantasnya seyogianya bagi seseorang yang menghadiri saudaranya yang meninggal dunia apabila ruhnya telah keluar dari badannya, yakni kita sudah tahu bahwasanya ia sudah meninggal, untuk ia memejamkan kedua mata mayit tersebut, karena pada umumnya matanya terbuka, terbelalak. Dan dinukilkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya para ulama mengatakan juga untuk ia melemaskan persendian-persendiannya, yakni dengan melemaskan persendian-persendian pada sikunya, ya, digerak-gerakkan seperti ini, ya, kemudian diluruskan beberapa kali sehingga lemas persendiannya, kemudian kakinya juga, betisnya ditempelkan ke paha, kemudian diluruskan, pahanya ditempelkan ke perut, kemudian diluruskan sehingga akan lemas. Dan ketika mayit tersebut sudah dingin, tidak kaku, ya, persendian-persendiannya tidak kaku sehingga mempermudah untuk memandikan dan mengafani mayit tersebut. Nah, oleh karena itu selama mayit tadi sudah masih hangat, baru meninggal, maka segera untuk memejamkan mata mayat tersebut, kedua mata mayat tersebut, dan melemaskan persendian-persendiannya. Karena kalau sudah dingin, sulit. Sehingga menyusahkan yang akan memandikan dan akan mengafani. Taib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Fadhlu.